Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa akhtalafu fima idha ru'yal hilal bibaladin. Fa'al yalzaman nas jami'an as-siyam amla. Ada persisahan lagi. Pada apa-apa yang kalau terlihat hilal di satu negeri, apakah diharuskan seluruh manusia untuk berpuasa walaupun di negeri lain atau tidak? Hafal peta Indonesia? Hah? Ada berapa pulau? Kurang lebih. Al-muhim, di tempat lain ada negeri lain. Indonesia saja ada beberapa pulau. Kalau terlihat di Pulau Kalimantan, apakah Pulau Jawa berkewajiban untuk ikut berpuasa? Kalau terlihat di Pulau Jawa, apakah di Sumatera berkewajiban untuk berpuasa? Ini selesai, masih ada pembahasan berikutnya. Bagaimana kalau di atas ini? Negara apa? Yang buntutnya sampai ke sini. Malaysia. Ini juga separohnya punya Malaysia. Sepertiganya. Sebelah sananya ada lagi. Apa itu? India, Pakistan, Bangladesh, segala macam. Sebelah sananya lagi ada lagi. Ke atas lagi ada lagi. China. Ke atas lagi ada Jepang. Ila akhirnya. Al-muhim. Apakah negara-negara di sekitarnya juga berkewajiban untuk berpuasa? Hadza huwa al-mawdu'. Mawdu' al-ikhtilaf. Pembahasan yang dipersisikan oleh para ulama. Fal-mashhur. Kita lihat pendapat para ulama. Yang terkenal dari Imam Ahmad wa atba'ihi dan pengikut-pengikutnya, wujubus shaum ala umumil muslimin fi aqtaril ardi. Pendapat Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya, wajibnya berpuasa jika terlihat hilal di satu tempat, di satu negeri, maka wajib berpuasa bagi seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Lianna Ramadhana thabata dukhuluhu wa thabata ahkamuhu fawajaba siyamuhu wa huwa min mufradati madhhabi Ahmad. Mengapa demikian? Karena kata beliau, telah sabit masuknya Ramadan dengan hilal tersebut, maka telah sabit pula hukum-hukumnya. Maka wajib berpuasa bagi setiap orang yang mendengar bahwa hilal telah dilihat. Saudi telah melihat hilal, maka kita di sini ikut berpuasa. Wa huwa min mufradati madhhabi Ahmad, dan ini adalah salah satu dari pendapat-pendapat Imam Ahmad yang bersendirian. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah aidan, dan itu juga pendapat Abu Hanifah rahimahullah wa ghafarallahu lahu. وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه. Sebagian yang lain dari para ulama berpendapat tidak wajib. وأن لكل أهل بلد رؤيتهم, dan masing-masing negeri memiliki ru'yah sendiri-sendiri. وهو مذهب القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله وإسحاق. Ini pendapatnya Al-Qasim ibn Muhammad dan Salim ibn Abdullah dan Ishaq. Mengapa yang kedua ini memiliki pendapat masing-masing sendiri-sendiri? Karena hadis Quraib yang akan kita singgung di sini. Kata Quraib, qadimtu Syam wastahalla Ramadan wa ana bisyam. Aku sedang pergi safar ke Syam, maka muncullah hilal. Istahalla, yakni munculnya hilal bulan Ramadan. Wa ana bisyam, sedangkan aku di negeri Syam. Faraainal hilala lailatal Jum'ah. Kami melihatnya di malam Jumat. Berarti kapan Ramadannya? Hari Jumat. Ketika pulang berbicara dengan yang lainnya di Madinah, Qala, berkata mereka, lakinna ra'ainahu lailatas sabat. Tapi kami melihatnya hari Sabtu. Fala nazalu nasum hatta nukmil 30 aw narahu. Maka kami dalam keadaan berpuasa hingga lengkap 30 hari atau hingga terlihat hilal berikutnya. Faqultu, aku katakan, ala taktafi bi ru'yat Muawiyah wa siyamih? Apa enggak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah dan siamnya? Faqala la, tidak. Hakadha amarana Rasulullah SAW. Demikianlah kami diperintah oleh Rasulullah SAW. Rawahu Muslim. Wadahab Syafi'iyu fil masyhuri inda anhu ila tafsil. Tetapi Imam Syafi'i yang masyhur dari beliau memiliki pendapat bukan yang pertama, bukan yang kedua, tetapi merincikan fihi tafsil. Kita istilahkan saja pendapat pertama dengan satu matla', pendapat kedua dengan adadul ta'addudil matali'. Istilah bagi golongan pertama adalah madhab satu matla'. Apa maknanya madhab satu matla'? Satu matla' untuk seluruh dunia. Dan yang kedua menyatakan masing-masing dengan matla'nya sendiri-sendiri. Masing-masing negeri dengan matla'nya sendiri-sendiri. Dengan dalil Quraib tadi, karena beliau safar ke Syam dalam keadaan beliau sudah memulai puasanya hari Jumat. Tapi mereka bilang kami berpuasanya hari Sabtu. Ya tidak apa-apa. Emang begitu diperintahkan. Kalian dengan matla' kalian, kami dengan matla' kami. Ikhwan ibn a'azakumullah, sesungguhnya yang rajih adalah bukan itu maksud beliau hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksud Quraib menyatakan demikianlah kami diperintah karena memang kami diperintah untuk melihat hilal. Ketika terlihat hilal kami puasa. Kami melihatnya hari Jumat, ya sudah. Kalian melihatnya hari Sabtu, ya terserah. Paham ya? Bukan ketika mendengar sebelum berbuat. Kalau mendengar sebelum berbuat lain lagi. Misalnya sekarang baru hari Kamis, malam Jumat, maghrib, isya, terdengar di sana sudah terlihat hilal, misalnya mereka akan berpuasa. Tetapi ini sudah sekian hari bahwa kita berpuasa hari Sabtu. Kami berpuasa dengan hari Jumat. Berarti 30 harinya hari ini. Loh, kenapa gak ikut Muawiyah? Muawiyah besok. Ya kami puasanya hari Jumat masalahnya. Ini barakallahu fikum. Kemudian muncul kalimat hakadha amarana Rasulullah SAW. Ini dalil yang merupakan umdah, pegangan kuat bagi golongan pendapat satu matla'. Bagi golongan yang berpendapat satu matla'. Dengan dalil hakadha amarana Rasulullah. Sedangkan yang lain, oh maaf terbalik ya, yang berpendapat dengan ta'addudil matali', hakadha amarana Rasulullah, artinya masing-masing berpegang dengan matla'nya sendiri-sendiri. Saya ulangi bahwa ini umdah, pegangan kuat bagi pendapat yang kedua, yaitu mengatakan masing-masing negeri dengan matla'nya sendiri-sendiri. Walaupun mereka akan berselisih lagi ketika ditanya apa batasannya, masing-masing RT sendiri-sendiri, atau masing-masing kota sendiri-sendiri, atau masing-masing pulau sendiri-sendiri, atau masing-masing negara, yang kadang-kadang negara ada yang besar, ada yang kecil. Ada negara yang sebesar Jakarta. Seperti Singapura, seperti Kuwait, itu sama Jakarta lebih besar Jakarta. Apakah juga satu matla'? Ini juga ada pembahasan. Wa Syafi'i fil masyhur dhahaba ila at-tafsil. Wahyu anhu In ikhtalafal matali', kalau berbeda-beda matla'nya. Falikulli qawmin hukmu matla'ihim. Kalau berbeda-beda matla'nya, maka masing-masing kaum dengan matla'nya masing-masing. Wa in ittafaqatil matali', kalau sama matla'nya, fahukmuhum wahid, maka hukum mereka sama. Fussiyami wal iftar, sama dalam puasa ataupun dalam beridul fitri. Wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa dzakara Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn al-Marakishi fi kitabihi Al-'Adbu az-Zulal fi mabahith ru'yatil hilal أنه إذا كان البعد بين البلدين أقل من كذا وكذا ربيته ها 2226 كيلومترات 2226 كيلومتر فهلالهما واحد maka hilalnya satu. Wa in kana akthar fala, kalau lebih dari itu maka tidak satu matla. Berapa luas Indonesia? Ada 2226. Enggak belajar geografi. Baik. Barakallahu fiikum. Munculnya angka tadi barakallahu fiikum adalah angka yang membedakan waktu. Ini Indonesia Timur. Ini Indonesia. Hah? Pita. Ini Wib. Barat. Barat, Timur. Sama. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga di sini jam berapa? Jam sekian. Di sana jamnya beda. Enggak sama jamnya. Kalian sih sudah sholat Jumat, di sana belum sholat Jumat. Masih menunggu. Kalau keadaannya seperti ini, mesti matlaknya akan berbeda juga. Akan berbeda juga. Di sini terlihat hilal, di sana masih nunggu, sejam lagi baru terlihat. Di sini belum terlihat, sejam lagi terlihat di tempat lain. Barakallahu fikum. Itu kemudian angka-angka tadi ditemukan oleh mereka dengan menghitung perbedaan-perbedaan tadi. Ala kulli hal, yang lebih praktis kita ucapkan adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seperti pendapat pertama, tetapi dengan syarat. Kata beliau, bahwa hilal dimanapun, secara makna. Jika terlihat, maka yalzam. Ini mendapatkan apa keharusan bagi seluruh manusia, seluruh kaum muslimin dimanapun. Untuk ikut berpuasa dengan syarat kalau matlah yang terlihat itu bermanfaat bagi dia. Jelas sebenarnya belum tentu. Misalnya kita maghrib di sini melihat hilal, sekian orang di Indonesia ini bermanfaat karena masih belum besok. Tapi tempat lain sudah fajar. Ada hilal, sudah terlambat. Berarti kita besoknya. Paham ya? Berarti perbedaannya 12 jam. Dari pendapat Syekhul Islam ini berarti perbedaannya 12 jam. Kalau perbedaannya masih 1 jam, 2 jam kayak Wita, Wib, dan Wit, Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan sebagainya. Perbedaannya cuma 1 jam, 2 jam. Pengaruh atau tidak pengaruh? Tidak pengaruh. Paling-paling yang satu mendengar waktu maghrib di sekitarnya mendengar maghrib semua. Sebelahnya mendengarnya sudah isya. Sebelahnya lagi mendengarnya jam 9. Masih semua sama-sama bisa berpuasa besok. Paham? Tetapi yang jauh yang di sini siang, di sana malam. Di sini maghrib, di sana subuh. Maka bagi mereka sudah berbeda matla. Sudah berbeda matla. Walaupun kita menyatakan hari ini terlihat hilal, mereka dengar. Pagi dengarnya. Ya berarti besok kita berpuasa. Begitu. Al-Fawm ya. Ala kulihal. Demikian pula sebaliknya. Yang di sana melihat, kita di sini sudah pagi. Barakallahu fikum. Ma yukhad minal hadith. Apa yang diambil dari hadith ini? Anna siyama syahri Ramadhan mu'allaq bi ru'yatin nas aw ba'dihim lil hilal. Puasa Ramadan berkait dengan ru'yah, terlihatnya hilal oleh manusia. Aw ba'dhum lil hilal, atau sebagian manusia. Artinya tidak mesti seluruhnya melihat. Kalau sebagian sudah melihat, seorang yang thiqatun adil, jujur terpercaya, tidak berdusta, dia yang dikenal orangnya jujur, maka cukup untuk menjadikan hujjah dalil bahwa besok kita puasa. Warad ibn Daqiq al-Eid تعليق الحكم به على حساب المنجمين وبين صنعاني أنه لو توقف الأمر على حسابهم لم يعرفوا إلا قليل من الناس وشرع مبني على ما يعرفه الجماهير. Berarti faedah pertama, puasa Ramadan berkait dengan ru'yatul hilal oleh sebagian orang atau oleh sebagian besar orang atau orang beberapa orang. Cukup. Ibnu Daqiq al-Eid membantah siapa yang bergantungnya pada hisab. Hisabil munajjimin. Munajjim, ahli tanjim, ada dua jenis. Ada munajjim dengan makna tanjim, tetapi ilmunya adalah ilmu ta'thir. Tetapi ada munajjimin yang ilmunya adalah ilmu tasyir. Dan ini yang kedua. Yang sudah dibahas di sini, yang kedua. Munajjim ada dua. At-ta'sir, pengaruh bintang-bintang. Ta'sir, pengaruh bintang-bintang. Ada ilmu tasyir. Tasyir, ilmu perjalanan bintang. Ilmu yang pertama haram. Ilmu yang kedua mubah. Perjalanan bintang ini, perjalanan bintang ilmu, kalau bintang itu berarti ini, berarti begini, akhirnya. Maka pada tanggal 1 dia di sini, pada tanggal 2 dia di sini, pada tanggal 3 dia di sini, maka 10 hari pertama dia akan tetap di sini, 10 hari kedua dia akan lenyap, akan terbit lagi di tempat lain. Ini gak apa-apa. Ilmu perjalanan bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Adapun ilmu ta'thir, pengaruh. Kalau bintang ini muncul akan terjadi ini, terjadi itu, akan kamu lahirnya bintang apa? Oh, bintang Virgo, berarti kamu akan menjadi orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang begini. Kamu jodohnya akan begini. Kamu bintangnya apa? Sanser. Oh, berarti kamu begini. Itu ta'thir, pada haram. Itu dukun. Munajjim dengan makna yang pertama ada kuhan. Tapi dengan makna yang kedua, perjalanan bintang-bintang ya silakan saja, agar kamu tahu waktu-waktu dan berbagai macam keadaan. Artinya kapan bulan ini jadi bulan sabit, kapan bulan ini akan menjadi bulan purnama. Itu dengan ilmu tasyir. Memang demikian yang disebutkan, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqit linnas. Itu adalah untuk menentukan waktu. Tahunya kamu ini bulan Syawal, ini bulan Ramadan, dari lihat bulan. Barakallahu fikum. Tetapi mereka bisa menghitungnya sampai 10 tahun ke depan atau mungkin 100 tahun ke depan. Biar dihitung. kalau begini-begini berarti begini-begini, berarti pakai kalkulator dihitung, berarti tahun depan tanggal sekian hari rayanya, tanggal sekian Ramadannya, tahun berikutnya lagi tanggal sekian, tahun berikutnya tanggal sekian. Kemudian mereka mencukupkan dengan itu. Radda alaihim man ibnu daqiq al-id. Dibantah bahwa puasa Ramadan dan hari raya tidak dikaitkan dengan ilmu hisab, tetapi ilmu ru'yah. Karena tazir tadi ada dua, bisa dihitung, bisa dilihat. Saya pengen tahu perjalanan bulan, kapan dia lihat bulan, itu dengan ru'yah. Tapi kalau dengan hitungan tanpa melihat bulan bisa. Berarti sekian ratus hari lagi akan terjadi gerhana. Sekian ratus hari lagi, itu urusan kalian. Tetapi kalau menentukan Ramadan dengan itu, tidak. Mengapa? Karena agama ini disyariatkan untuk seluruh manusia. Maka yang disuruh adalah apa yang bisa dilakukan oleh seluruh manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau semua orang suruh itu gak akan bisa, gak akan mampu, bahkan kebanyakan gak mampu. Yang mampu sedikit sekali. Siapa bisa menghitung hisab tahun depan kira-kira berapa, tanggal berapa akan terjadi hilal bulan Ramadan dan Syawal? Mungkin satu kota ada satu orang atau dua orang saja yang bisa menghitungnya. Paham? Tetapi tidak dikaitkan dengan itu. Dikaitkan dengan apa yang semua orang bisa, yaitu melihat hilal. Dan disebut dengan istahalla dari kata hilal, karena dia sangat jelas dengan mata telanjang, tanpa kacamata, tanpa teropong, tanpa alat-alat bisa melihatnya. Oh, itu hilal. Paham ya? Sama dengan salat, waktu-waktu salat. Nabi tidak menyebutkan dengan angka atau hisab, tapi Nabi menyebutkan sesuatu yang semua kalian bisa. Ketika matahari sudah tergelincir dari tempat tertingginya ke arah terbenamnya, maka itu waktu duhur. Kalau bayang-bayang sudah sekian, siapa yang bisa? Semua orang bisa melihat bayang-bayang. Oh, sudah masuk. Ketika muncul syafaq ahmar dari arah terbenam, maka datanglah waktu maghrib. Ketika hilang syafaq ahmar, datang waktu isya. Itu semua mudah dilakukan. Nah, tidak perlu pakai hitung-hitungan jadwal sholat, karena semua orang bisa melihatnya. Khonibidina azakumullah. Demikian pula hilal, semua orang bisa melihatnya. Tapi kan kita di kota susah, bukan kitanya yang tidak bisa, tapi keadaan tempatnya yang banyak bangunan. Ya tinggal kita ke pinggir pantai atau ke padang pasir, akan bisa melihat dengan mudah. Nanti di atas kalian bisa lihat dari jendela. Terlihat belum? Belum. Nah, itu faedah pertama. Wa bayyana As-Sanani. As-Sanani menerangkan, anau law tawaqqafal amr ala hisabihim, kalau perkara ini digantungkan dengan hitungan, lam ya'rifhu illa qalilun minan nas, enggak akan bisa diketahui kecuali oleh sebagian kecil manusia. Bagaimana kalau satu kota, satu desa, di desa terpencil enggak ada yang bisa melihat, enggak ada yang bisa menghitungnya? Bagaimana? Ya kasihan. Enggak tahu Ramadan, enggak tahu Id. Kalau hilal kan tinggal mereka berdiri saja di pantainya. Tidak terlihat, berarti besok. Wasyara' mabni 'ala ma ya'rifuhu al-jamaahir. Syariat ini dibangun di atas apa yang bisa dikenali oleh seluruh manusia, atau paling tidak manusia normal. Kalau manusia enggak normal, enggak masuk hitungan. Jumhur kebanyakan manusia yang memang normal. Dua. Wa kadzalikal fitr mu'allaq bidzalik. Demikian pula Idul Fitri bergantung dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. Ats-tsalitsa, annahu in lam yura al-hilalu lam yusyasumu illa bitakmili sya'ban 30 yauman. Faedah ketiga, bahwasanya kalau tidak terlihat hilal li syai'in ma, karena sesuatu yang kita enggak tahu apa, bisa asap, bisa awan, bisa apa saja, maka harus melengkapi Sya'ban 30 yauman. Berarti Sya'bannya harus tahu. Berarti Sya'bannya juga harus diru'yah. Nah, ru'yah itu Sya'ban. Kapan ru'yahnya Sya'ban? Di akhir bulan sebelumnya. Berarti akhir bulan sebelumnya kita harus tahu juga hitungannya. Iya, berarti harus lihat lagi hilal bulan sebelumnya. Nah, berarti harus terus menelusuri dan mengikuti hilal. Tentunya bagi mereka-mereka yang ditugaskan oleh penguasa. Wa kadzalika lam yuftiru illa bi takmili Ramadan 30 yawman. Demikian pula tidak melakukan iftar kecuali dengan menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari. Sahih? Tidak sahih. Demikian pula dikatakan di sini dengan kalimat illa bitakmili Ramadan 30 yauman. Kalau tidak terlihat hilal baru sahih. Sehingga ini atafun. Kalau saya katakan tadi berarti jangan beridul fitri kecuali setelah Ramadan 30 hari. Benar atau salah? Salah. Hati-hati, harus jeli melihatnya. Tetapi karena ini atafun ala ma qablah, karena ini ataf dari apa yang sebelumnya, in lam yura, kalau tidak terlihat, maka bulan Sya'ban sampai genap 30 hari baru masuk Ramadan. Demikian pula Ramadannya, in lam yura al hilal, kalau tidak terlihat hilal, maka lengkapi Ramadannya sampai 30 hari. Jadi jangan salah paham. Kalau sudah terlihat hilal, maka enggak dibahas takmil. Tidak dibahas tentang menyempurnakan Ramadan 30 hari. Kecuali kalau tidak terlihat, maka digenapkan 30 hari. Itu faedah yang ketiga. Ar-rabi'ah. Yang keempat. Annahu in hasala ghaimun aw qatarun qadziru iddata sya'ban tamama 30 yawman. Jika terjadi ghaim, ketidakjelasan karena awan atau karena hujan, aw ghairihi, qaddiru, maka takdirkanlah jumlah Sya'ban, tentukanlah bulan Sya'ban, tamama 30, sempurnakan 30 hari. Wa qala sanani jumhurul fuqaha wa alul hadis ala annal murad faqduru lah. Kata sanani dan jumhur para fuqaha dan juga jumhur para ahlul hadis, mereka berkata yang dimaukan dengan ucapan Rasulullah SAW faqduru lahu ay ikmal iddat Sya'ban 30 yawman, yakni melengkapi bulan Sya'ban 30 hari. Kama fassarahu fi haditsin akhar, sebagaimana ditafsirkan dalam hadis yang lain. Wal ahadits ba'daha tufassirul ba'd. Yang kelima, annahu siyam yawm 30 min Sya'ban ma'al ghaim wa nahwihi. Yang kelima, annahu as-siyam yawma 30 min Sya'ban ma'al ghaim wa nahwihi. Ini sama dengan yang di atas. Ya, berpuasa hari ke-30-nya dari Sya'ban kalau tidak terlihat. Faedah ketiga sudah ada di atas. In lam yura itu bisa karena ghaim, bisa karena qatar, bisa karena yang lainnya. Intaha mulakhasan. Al-hadithu sadisu sab'un ba'dal mi'ah. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallam tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallam tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena sungguhnya dengan makan sahur itu adalah barakah. Al-gharib, kalimat sahur, bi fathis sin, ay ma yatasahhar bihi bi dhammiha al-fi'l. Ya. Nah, wa bi dhammiha al-fi'l. Sahur adalah ma yatasahhar bihi. Ra'aitu sahuran. Apa itu? Iya, kamu lihat sudah dihidangkan nasi, ayam goreng, sambal. Ra'aitu sahuran karena sudah di waktu-waktu sahur. Tapi kalau dengan mama, suhur. Aina fulan suhur? Sedang masdar dari fi'il atau pekerjaannya. Perbuatan sahur namanya suhur. Baik. Adapun kata sahur berasal dari kata sahar. Waktu seperti sepertiga malam terakhir. Wa sumiya sahar saharan limadha? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Karena tersembunyi biasanya tersembunyi sepi, enggak ada yang lihat, enggak ada yang tahu, tersamar. Dan itu mana sahar. Wa yukhad min hadha as-sihru sihir. Limadha sumiya sihru sihran? Nah, karena tersamar. Karena tersamar. Wal barakah mudhafah ila kullin min al-fi'li wa ma yatasahhar bihi jami'an. Dan barakah yang disebutkan fa inna fis sahuri barakah, difathahkan sinnya. Makanan apa, apa perbuatan? Hah? Makanannya. Karena dengan fathis si, bi fathis sin ma yatasahhar bihi au ma yutasahhar bihi. Ma yutasahhar bihi. Tapi bi dhammiha al-fi'l. Yang disebut barakah oleh Nabi, inna fis sahuri barakah, yang mana? Inna fis sahuri barakah atau inna fis suhuri barakah? Ayuhuma sahih? Terjemahannya akan berbeda. Hati-hati para penterjemah. Ayuhal mutarjimin. Wahai para penterjemah. Jangan sampai salah. Kalau dengan fathah, maka sesungguhnya pada makanan sahur itu ada barakah. Tetapi kalau dengan dhammah, sesungguhnya kalau engkau sahur, akan dapat berkah. Ini kau berbuat sahur, akan dapat berkah. Tetapi disebutkan di sini, ila kullin. Barakah itu pada kedua-duanya. Ila kullin minal fi'il, wa mayutasahhar bihi jami'an. Yang disebut barakah oleh Nabi, kedua-duanya. Masing-masing pada perbuatannya, kalau engkau pakai sahur, maka barakah. Atau pada makanannya, makanan yang kamu makan di sahur itu barakah. Al-manal ijmali, adapun barakah itu sendiri sudah pernah dibahas. Mahwa atau mahiyah al-khair kathir atau mayanmu naf'uhu, apa yang berkembang manfaatnya semakin banyak semakin banyak semakin banyak. Ya'murun Nabi sallallahu alaihi wasallam bitasahhur. Nabi menyuruh untuk bertasahur. Wa huwa al-akl wa syurb waqta sahar. Yaitu makan dan minum di waktu sahar. Isti'dadan lis-shaum atau isti'dadan lis-shiyam. Wa yadhkuru al-hikmah al-ilahiyyah fi. Kemudian disebutkan hikmahnya. Hikmah ilahiyah. Ma hiya hikmah? Hiya hululul barakah. Akan turun padanya barakah. Wal barakah tashmul manafi' ad-dunya wal akhirah. Dan barakah mencakup manfaat-manfaat dunia maupun manfaat-manfaat akhirat. Manfaat akhiratnya sudah sangat jelas. Siapa yang mentaati Nabi dapat pahala. Karena sahur perintah Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, maka kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Itu faedah di akhirat. Di dunianya dengan sahur badanmu akan kuat untuk mengerjakan puasa. Karena puasa itu bukan ajang menyiksa diri. Puasa bukan acara untuk menyakiti diri, bukan. Untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk belajar sabar dari pagi sampai terbenam matahari. Sehingga tidak mengapa untuk persiapan makan dulu, minum dulu, kemudian berpuasa. Akan barokah. Sehingga siang harinya engkau mendapatkan berkah dan engkau akan bisa kuat sampai terbenam matahari. Fa min barakatis sahur, maka di antara barakah sahur, ma yasul bihi minal i'anah ala ta'atillah. Di antara barakahnya sahur adalah mendapatkan i'anah, dukungan, bantuan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala di siang harinya. Kalau enggak pakai makan sahur, puasa kuat sih sampai sore, tapi loyo, sholat males, keluar males, belajar males. Padahal yang namanya puasa bukan untuk kemudian kamu bermalas-malasan tidur dari pagi sampai mau berbuka, sholat duhur kelewat, sholat asar kelewat. Atau kalau jenis yang masih ngerti sholat, tidur sholat duhur, pulang sholat duhur, tidur lagi sampai asar, sholat asar dulu, habis sholat asar, tidur lagi sampai maghrib. Itu juga bukan sunnah. Bahkan perang, jihad, pernah di bulan Ramadan. Itu perang Badar. Barakallahu fikum. Sehingga dengan sahur, siang harinya kamu tetap bisa berbuat amal saleh, mentaati Allah yang pahalanya mendapatkan lebih dari biasanya, dilipat kalikan karena dia sedang berpuasa. Itu juga barakah dari sahur. Fa innal ja'i' wadh-dhami' yaksal 'anil ibadah. Karena seorang yang lapar dan seorang yang haus, wadh-dhami' dham'an yaksal, biasanya malas untuk taat. Bahkan baca Qur'annya malas. Saya pegang Qur'annya, mau dibaca, jatuh Qur'annya ke wajahnya, kemudian tidur dengan pulasnya. Wa min barakati sahur, anna sa'im idha tasahara la yamal i'adatus siyam. Termasuk barakahnya sahur, bahwa orang yang berpuasa, jika dia memakan sahur sebelum fajar, tidak akan bosan. Yamal, bosan. Tidak akan bosan untuk mengulangi puasanya. Misalnya puasa sunnah. Kamu Senin berpuasa. Enak ya, puasa. Besok puasa lagi hari Kamisnya. Puasa lagi hari Seninnya. Mengapa? Karena pakai sahur. Kalau tidak sahur, hari Senin itu kamu enggak bisa ini, enggak bisa ini, enggak bisa itu. Bahkan belajar ngantuk terus. Besoknya berkata, udahlah, percuma. Saya enggak akan puasa lagi. Enggak terganggu pelajaran saya. Salahnya bukan pada puasa. Salahnya pada kamu. Kenapa tidak makan sahur? Atau kenapa tidak makan sahur dengan cukup? Barakallahu fikum. Khilafan liman yatasahhar. Berbeda dengan orang yang makan sahur. Fa innahu yajid harajan wa masyaqqatan yadkhulani alaihi al'audah ilaihi. Khilafan liman lam yatasahhar. Berbeda dengan siapa yang tidak sahur, maka dia akan mendapatkan haraj, kesusahan. Masyaqqah juga kesusahan. Yadkhulani alaihi al'audah ilaihi, yang memberatkan dia untuk mengulangi kembali puasanya. Naam. Nakfi fi hadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.